إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جمع جمعة يا مغمغا برحمة الله سبحانه وتعالى manusia dinamika kehidupan mereka tak lepas dari yang namanya memberi serta menerima. Memberi apa yang dimiliki kepada orang lain, menerima apa yang diberikan orang lain kepada dia. Namun kebanyakannya orang yang memberi, ini hukum asalnya, dia selalu mengharap balasan ganjaran dari pemberian dia tersebut agar orang lain pun memberikan kepada dia, kecuali hadiah. Karena pengertian atau definisi tentang hadiah adalah bukti kecintaan dan kehormatan serta penghargaan seseorang kepada orang lain yang dia berikan dalam bentuk hadiah tanpa menerima, tanpa mengharap pembalasan. Bukti tentang kecintaan dia. Hadiah sendiri disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadiah juga disinggung oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang artinya menyinggung tentang hadiah berarti menyinggung bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua bunyi hadiah di dalam satu surat yang sama dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat An-Naml, kisah tentang raja sekaligus nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika dia mengirimkan surat kepada kerajaan Saba agar supaya tunduk kepada kepemimpinan dan kejayaan dari kerajaan Nabi Sulaiman dan ikut di bawah wewenang dan kekuasaannya, balasan dari kerajaan Saba ingin mencoba memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman agar supaya tidak ikut serta dalam kerajaannya. Dia memberikan ucapan yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Balasan dari surat Nabi Sulaiman, dia justru memberikan hadiah agar supaya tidak diminta tuntutan-tuntutan lain daripada hadiah tersebut. Namun Nabi Sulaiman dengan bijak, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah raja sekaligus nabi, dia memberikan bal antum bihadiyatikum tafrahun, bahkan kalian dengan hadiah kalian membanggakan diri. Nabi Sulaiman memberikan balasan dan jawaban bahwasanya aku tidak butuh dengan hadiah kalian. Pemberian Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih baik, lebih bagus daripada hadiah yang kalian berikan kepadaku. Justru pemberian kalian tersebut membuat kalian berbangga diri. Al-Qur'an, Al-Karim, ucapan Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang hadiah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tuntunan. Demikian juga ajakan dan arahan tentang hadiah. Paling pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi hadiah, beliau tidak pernah menolak yang namanya hadiah. Beliau bahkan menerima. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqbalul hadiyyah wa yusibu 'alaiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menerima hadiah dan beliau pun tak lupa untuk berterima kasih ketika orang memberikan hadiah kepada beliau tersebut. Datang hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika datang makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau selalu menyodorkan pertanyaan, ahadiyatun am sadaqah? Makanan yang kalian berikan kepadaku ini, apakah hadiah atau sedekah? Ketika dikatakan kepada beliau sedekah, beliau mengatakan para sahabat, kulu, silakan makan. Namun beliau sendiri tidak ikut memakannya karena haram bagi beliau memakan harta sedekah. Namun ketika dikatakan bahwasanya ini adalah hadiah, beliau pun ikut ambil andil dalam memakan makanan tersebut bersama para sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerima hadiah bentuk makanan ataupun yang lainnya. Selain menerima, datang juga hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya beliau tidak pernah menolak yang namanya hadiah. Datang ucapan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yurid hadiyatan. Yani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak pernah menolak yang namanya hadiah. Selain ini perbuatan beliau, juga ada ajakan dari beliau dalam hadis Abu Hurairah atau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kata dia, kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajibud da'wa wa la taruddul hadiah. Ajibu da'wa wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jawablah undangan, terimalah hadiah, janganlah menolak, serta jangan memukul kaum muslimin. Inti dari hadis ini yang kita ingin paparkan adalah ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taruddu hadiyatan, janganlah kalian menolak hadiah. Inilah tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadiah pemberian seseorang beliau selalu menerima. Hadiah pemberian seseorang dari siapapun beliau tidak pernah menolaknya. Demikian juga tuntunan lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk berterima kasih bahwasanya hadiah dengan bentuk apapun, nilai apapun, sekecil apapun, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menerima dan tidak pernah menolaknya. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Lau du'itu ila qira'in aw dira'in la ajabtu, walau huditu ila qira'in aw dira'in la qabiltu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya aku diundang makan, yang dihidangkan makanan tersebut adalah qira' atau dira', bagian bawah dari kaki hewan ternak seperti kambing, bagian bawahnya, kalau bagian atasnya ada dagingnya seperti paha atau kaki bagian bawah, ini bagian bawahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya aku diundang makan hanya dengan hidangan makanan yang bahasa kita adalah kikil, bagian paling bawah dari kaki hewan ternak, aku akan menjawab seruan undangan tersebut. Seandainya aku diberikan hadiah dengan jenis makanan yang tadi, aku akan menerimanya dan tidak menolaknya. Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah selalu menerima pemberian dan tidak menolak sekecil apapun pemberian tersebut. Tuntunan lain dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hadiah, bahwasanya beliau tidak pandang bulu ketika datang pemberian hadiah kepada beliau, baik itu dari orang muslim ataupun bahkan orang kafir, beliau pun menerimanya. Beliau menerima pemberian dari orang kafir. Seorang raja dari kerajaan Ila, jajahan bangsa Romawi, pernah memberikan hadiah kendaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Bagla. Beliau pun menerima kendaraan tersebut dengan lapang dada. Kerajaan Alexandria yang dipimpin oleh Raja Mukokis memberikan hadiah kepada beliau budak seorang wanita namanya Maria, yang akhirnya beliau jadikan sebagai salah satu budak yang beliau pergauli namanya Maria. Beliau pun menerima hadiah tersebut. Bahkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya seorang Yahudiyah wanita pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hidangan daging kambing. Beliau pun menerimanya, beliau pun memakannya. Namun akhir dari kisah tersebut bahwasanya wanita Yahudiyah tersebut menghadiahkan kepada beliau daging kambing yang telah diracun dan dengan sebab itulah beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadiah. Beliau selalu menerima, tidak pernah menolaknya. Sekecil apapun beliau tidak pernah menolaknya. Bahkan seandainya hadiah tersebut datang dari orang-orang kafir pun beliau tetap menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ajaran tentang hadiah mengatakan bahwa tidak boleh seseorang yang telah memberikan hadiah pemberian kemudian boleh bagi dia untuk mengambilnya kembali, menariknya kembali kecuali orang tua. Artinya ketika seseorang telah memberikan hadiah tersebut haram bagi dia untuk meminta kembali kecuali orang tua kepada anaknya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yahillu li ahadin ay yu'tiya atiyatan fayarji fiha illa al-walidu fima yu'ti walada." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak halal bagi seorang pun yang telah memberikan satu pemberian kemudian mengembalikan meminta kembali pemberian tersebut kecuali orang tua kepada anaknya. Dan ini bagian daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadiah yang telah dia berikan kepada seseorang tidak boleh untuk kembali memintanya. Kesimpulan awal dari khutbah pertama pada sesi pertama dari sini, ketika menyinggung tentang hadiah berarti menyinggung tentang bagian daripada apa yang disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim. Disinggung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab beliau Al-Mughni bahwasanya hadiah adalah bentuk pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memberikan hadiah berarti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian seseorang kepada orang yang membutuhkan namanya sedekah. Pemberian tersebut ketika dibumbuhi dengan cinta itulah namanya hadiah. Sedekah dan cinta bagian dari pada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah demikian juga hadiah bentuk seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pihak yang memberi dia mendapatkan pahala karena bentuk cinta dia kepada Allah dan demikian juga kepada orang yang dia berikan serta orang yang menerima hadiah tersebut berarti dia ikut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menerima hadiah. Dari sinilah terdapat beberapa faedah, beberapa keutamaan, kemuliaan dalam hadiah. Pertama, ketika seseorang memberikan hadiah, bukti dia cinta kepada orang yang dia berikan tersebut. Berdasarkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahadu, tahabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling memberikan hadiahlah kepada sesama kalian akan melahirkan saling cinta, mencintai sesama kalian. Keutamaan lain tentang hadiah adalah bahwasanya seseorang ketika memberikan hadiah kepada seorang berarti dia muliakan, dia hargai, dia nilai tinggi orang tersebut, dia hormati dengan bentuk pemberian hadiah kepada orang tersebut. Keutamaan lain daripada hadiah juga adalah bisa menarik hati seseorang seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan harta sedekah. Salah satu pihak dari 8 pihak yang boleh untuk menerima harta sedekah adalah wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang ditarik hatinya agar supaya cinta kepada agama Islam. Demikian juga kata Nabi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, rahasia di balik hadiah bahwasanya ketika seseorang memiliki kebencian, menanamkan hasad dan dengki kepada kita, daripada kita membalas dengan kebencian yang sama pemusuhan yang sama, capek tidak akan selesai yang namanya pertikaian. Berikan kepada dia hadiah sebagai bentuk menarik hati dia agar supaya dia cinta kepada dia. Rahasia di balik hadiah adalah menarik dan mengambil hati seseorang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa amma ba'du. Ma'asyaral ikhwa al ahibba, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memberikan hadiah tak selamanya berupa materi atau harta. Kata hadiah tidak selalu konotasinya pada harta ataupun materi. Pada perkara-perkara yang bermanfaat selain materi ataupun hadiah, bahkan dalam bentuk jasa pun bisa dikategorikan sebagai hadiah. Pernah seseorang memberitakan kepada seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Orang tersebut mengatakan bahwasanya seseorang memberikan salam kepada engkau, mengirimkan salam kepada engkau. Dia tidak hadir di tempat tersebut, namun sekadar memberikan pesan, memberikan salam. Abu Darda memberikan jawaban bahwasanya hadiyatun hasanatun wa mahmalun yasiratun. Sekadar memberikan salam adalah hadiah yang baik serta bingkisan yang sederhana. Memberikan salam bernilai hadiah di sisi Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahkan memberikan faedah ilmiah, memberikan ilmu, memberikan ucapan yang bermanfaat, nasihat yang berharga, ide dan gagasan yang cemerlang juga bernilai hadiah. Al-Imam Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Risalah Tabuqiyah, dia pernah menyebutkan bahwasanya al-hadiyatun nafi'atu kalimatun yuhdiha ar-rajulu ila akhihil muslim. Hadiah yang bermanfaat bisa berupa satu kalimat yang satu orang itu berikan kepada saudaranya muslim, berupa teguran, nasihat, wejangan, pelajaran, ide dan gagasan yang cemerlang juga bernilai hadiah di sisi Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaihi. Datang riwayat dari Imam Bukhari dari seorang tabi namanya Abdurrahman bin Abi Layla. Dia pernah bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah pun mengatakan kepada Abdurrahman bin Abi Layla, "Ala uhdika hadiyatan sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku beritahukan kepada maukah engkau aku berikan hadiah yang aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Perhatikan, hadiah yang ditawarkan oleh Ka'ab bin Ujrah kepada tabi'i muridnya Abdurrahman bin Abi Layla bukan berupa uang, bukan berupa harta, bukan berupa materi, namun hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh hadiah yang sangat berharga. Oleh karena itu jawab oleh Abdurrahman bin Abi Layla, "Bala ahdihi li." Tentu saja berikan hadiah tersebut kepadaku. Kemudian Ka'ab bin Ujrah memberikan hadiah berupa pelajaran yang pernah dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah, yang selanjutnya Ka'ab bin Ujrah ajarkan kepada murid dia, di antaranya adalah Abdurrahman bin Abi Layla. Datang juga ucapan dari Umar radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Dia pernah mengatakan bahwa rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepadaku aib kekuranganku. Seseorang menghadiahkan kepada saudaranya berupa teguran bahwasanya engkau memiliki segala kesalahan yang ternyata menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendoakan kebaikan kepada orang tersebut yang menghadiahkan kejelekan dia, keburukan dia, aib kekurangan dia dalam bentuk nasihat. Semoga Allah merahmati orang tersebut. Demikian juga merupakan orang yang paling dicintai di sisi Ja'far As-Sadiq, Abu Ja'far As-Sadiq, cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya ahabbu ikhwani ilayya man ahda ilayya uyubi. Saudara yang paling aku cintai di sisiku adalah saudara yang pernah memberikan hadiah kepadaku berupa bingkisan aib kekuranganku. Artinya orang tersebut memberikan hadiah berupa teguran, nasihat, wejangan dan seterusnya, hal-hal yang bermanfaat bagi orang tersebut. Hadiah tidak selamanya berupa materi, hadiah tak selamanya berupa uang dan harta. Terkadang juga kalimat yang bermanfaat bagi saudara kita juga bernilai hadiah di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.